Oh. Sayang tolong kowe corazón y para el estrés no. Y acá mientras no quitales me torno. Pues llama San Patsaya o para la Yeah. pagi yang sing larani aku wae. Thank you. kesalahanmu. Aku cengkleru-kleru bersinari siramu. Aku tak sengal, aku ngaku salah. Karena sunan mata berubah. Oh, kekemu awakmu. Sinta di awal tujuan perhatianku. Esmu semanis madu gawe buka rasa hatiku. Aku pengen neng sandingmu. Aku iso opo sing kuasa.